Malam penuh hikmah. Segala puji bagi Allah yang maha hidup dan tidak akan mati. Salawat dan salam atas makhluknya yang terbaik, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah bersabda, "Perbanyaklah mengingat penghancur segala kesenangan, yaitu maut." Petik hikmahnya.